dan menghindar atau meninggalkan ketaatan, mimma yuskitullah ta'ala, dari sesuatu yang menimbulkan, menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yardha huwa, bagaimana dia bisa ridha, bisyai'in, dengan sesuatu, la yardha bihillah, la yardha Allah bih, yang Allah tidak ridha dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum, jika kalian semua mengkufurinya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari kalian. Wala yardha li ibadihi al-kufur, Allah tidak rela kekufuran untuk para hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian mensyukurinya, bersyukur kepada Allah, yardahu lakum, Allah meridai untuk kalian. Sebagian orang itu menganggap ketenangan yang didapatkan saat meninggalkan kemaksiatan, saat mengerjakan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban, itu adalah hal yang bagus. Jadi merasa dirinya nyaman, sehingga dia tidak menganggap bahwa itu adalah kejelekan. Kadang ada orang meninggalkan meninggalkan kewajiban itu resah, dia sedih, menyesal, berusaha untuk merubah, lalu dia menggantinya. Tapi ada lagi orang ketika meninggalkan kewajiban nyantai, tenang, gak ada merasa kehilangan sedikit pun. Nah, ini terkadang orang ridho dengan dirinya yang seperti itu. Dia ridho dengan dirinya yang seperti itu. Nah, ini ketenangan yang dimiliki orang-orang yang bodoh. Kenapa? Meninggalkan keuntungan bisa tenang. Ini kan orang yang pinter gak mungkin ketinggalan keuntungan tenang, enggak mungkin. Yang ada dia selalu ingin berusaha meraih keuntungan di setiap keadaan dan setiap waktunya. Adapun orang-orang yang bodoh, mereka itu mengacuhkan, meninggalkan keuntungan yang sekalipun nyata-nyatanya besar, padahal dia bisa meraihnya, dia bisa mendapatkan, tapi ditinggalkan sama dia, dijauhi sama dia, merasa tenang, merasa nyaman. Dan itu diantaranya memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang celaka. Gak ada rasa kehilangan sedikit pun ketika meninggalkan kewajiban, sedikit pun tidak ada merasa kehilangan, sehingga apa? Asik dia dengan kehidupannya. Meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, asik dia. Tenang, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya kegundahan, keresahan, ingin melakukan, ingin mengerjakan, atau bertobat dan lain sebagainya. Ini tanda orang-orang celaka, na'udzubillah min dzalik. Ridho dengan kehinaan di dalam dirinya, tidak menyadari bahwa dirinya akan terjerumus di dalam neraka kalau terus seperti itu. Tapi orang yang memiliki keimanan dan kecerdasan, tentunya dia tidak akan pernah rela kalau dirinya itu terluka, apalagi terbakar. Terluka loh, gak pernah mau, gak pernah ingin, apalagi bakar. Sehingga ketika meninggalkan kewajiban, aduh, resah dia, bingung, merasa melakukan dosa besar, sehingga dia menangis, dia menyesal, bahkan terkadang mengganti kewajiban itu dan menambahkan dengan ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa? Merasa rugi dengan tertinggalnya kewajiban, padahal tidak disengaja. Padahal tidak disengaja. Nah, tapi kalau orang-orang yang lain enggak, disengaja tapi dia tenang. Lari loh dalam keadaan seperti ini dengan ketenangan yang dimiliki itu adalah bukan termasuk keridhaan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban itu yang mengundang murkanya Allah. Bagaimana kita bisa ridha dengan sesuatu yang membuat kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana coba kita bisa ridha apalagi tenang dengan sesuatu yang membuat kita mendapatkan murkanya Allah? Dan tidak akan bisa mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti kehidupan anak, ridhonya orang tua, itu penting. Kita jungkir balik, sembahyang gak mari-mari. Oh, sama orang baik, luar biasa, semua orang mengacungi 4 jempol. 2 tangan dan 2 kaki, jempol 4-4-nya semuanya mengacungi. Mapi wong iku. Tapi enggak mendapatkan ridhonya orang tua. Percuma. Percuma. Lah kita sebagai anak selain mengejar ridhonya Allah juga harus mengejar ridhonya orang tua, dan ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Kira-kira kalau kita males, kalau kita enggak nurut, enggak patuh, itu mendapatkan ridho apa enggak? Kalau tidak mendapatkan ridho, mau jungkir balik model apa, jangan kita mengharap kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi dikenal orang yang luar biasa. Bukan hanya sahabat yang menganggap luar biasa, Nabi pun menganggap luar biasa. Tapi karena tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya, di akhir hayatnya untuk mengucapkan syahadat gak bisa. Tuh, yang mengacungi jempol bukan kita, bukan orang biasa. Para sahabat, gak cukup para sahabat, Nabi. Tapi ketika mau meninggal gak mampu mengucapkan syahadat. Gak mampu. Para sahabat yang lain bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa dengan dia? Kenapa? Menurut para sahabat gak mungkin dia sulit mengucapkan syahadat. Kenapa? Kebaikan, ketaatan yang kita saksikan. Diteliti, ditanya istrinya, ada apa dengan suamimu? Kenapa dengan dia? Kejelekan apa ini? Tanya-tanya. Ada kesalahan apa? Ternyata satu kesalahannya. Orang tuanya pernah jengkel sekali, yang dia belum mendapatkan maafnya. Orang tua kita sering jengkel dengan kita. Orang tua kita sering jengkel dengan kita. Disuruh rajin, enggak rajin. Disuruh pinter, enggak pinter. Disuruh semangat, gak semangat. Disuruh ngaji, menggok. Disuruh sekolah, ngelimput. Sering. Jadi kalau orang tua tahu, sedih semua orang tuanya. Gak dapat ridhonya kita. Jadi sahabat loh, amal ibadahnya yang banyak, amal ibadahnya besar, ketaatannya luar biasa. Karena satu kesalahan yang belum dimaafkan oleh orang tuanya, sehingga di akhir usianya tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Apalagi kita coba, zikir jarang, ibadahnya anak bawang, lak-laktung ibadahnya, khusyuk dah khusyuk, sodako kurang, baca Al-Quran gak ngerti, ibadah sedikit, ketaatan sedikit, kebaikan sedikit. Ketaatan dan keriduan orang tua gak kita dapatkan. Bibir kita mau mengucapkan syahadat ini, ya apa caranya? Bagaimana bisa mudah? Bagaimana bisa ringan? Sedangkan ibadah sedikit, ketaatan sedikit, kebaikan sedikit, ridhonya orang tua belum kita dapatkan. Apalagi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau perbuatan yang dimurkai oleh Allah itu mengundang murkanya Allah, perbuatan yang dilarang itu mengundang murkanya Allah, bagaimana kita bisa ridho? Sedangkan Allah murka. Bagaimana bisa kita senang sedangkan Allah marah? Poinnya itu kan, intinya itu pada Allah, jangan pada diri kita. Kalau pada diri kita, semua larangan Allah itu membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tapi itu membuat Allah murka. Kalau membuat Allah murka, buat apa? Apa hasilnya? Gitu? Gak ada. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang membuat Allah senang, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, pasti kita dapatkan. Seperti orang tua kepada anak, anaknya melakukan perbuatan yang disenangi orang tua, dan itu pastinya tidak disenangi anak. Kenapa? Orang tua itu kepingin anaknya pinter, anaknya belajar, anaknya rajin, anaknya taat. Itu keinginan orang tua. Loh, anaknya mengikuti keinginan orang tuanya, belajar, menghafal, kemudian taat, patuh, subhanallah. Menjadi anak yang taat, patuh kepada orang tuanya, menjalankan perintahnya orang tuanya. Anaknya gak seneng itu semuanya, tapi dia menjalankan kesenangan orang tuanya. Loh, ini anak menjadi apa? Menjadi kesenangan Allah. Kalau sudah menjadi kesenangan Allah, apapun dia dapatkan. Apapun dia dapatkan. Dan dia akan mendapatkannya dengan sangat mudah. Bukan dengan mudah, dengan sangat mudah. Kenapa? Dia melakukan perbuatan yang mengundang ridhonya Allah. Nah, karena itu kalau kita rela ridho dengan kemaksiatan, sedangkan itu adalah mengundang murkanya Allah, kok bisa kita ridho? Padahal dalam ayat Al-Quran, Allah sudah jelas mengatakan, wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Allah ini tidak pernah butuh sedikit pun kepada kita. Allah tidak butuh sedikit pun dari kita. Misalnya setitik-setitik tidak butuh Allah dari kita. Kenapa? Allah sudah menjadi maha agung, maha mulia. Tanpa adanya kita, tanpa adanya makhluk keseluruhan, tanpa adanya makhluk keseluruhan, Allah itu maha agung. Dan tidak akan berkurang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang-orang yang melanggar, orang-orang yang maksiat, atau orang-orang yang mengkufurinya. Allah tidak butuh dari kita sedikit pun. Sebaliknya, kita yang butuh dari Allah. Karena itu, wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah maha kaya, tidak butuh dari segalanya. Wa antumul fuqara. Dan kalian, yaitu para hambanya Allah ini, al-fuqara, orang-orang yang selalu butuh kepada Allah. Nah, sekarang kita bayangkan aja sudah. Kita ini bisa hidup dari siapa? Allah. Bumi ini bisa berjalan dari siapa? Allah. Jadi semuanya butuh dari Allah. Semuanya butuh dari Allah. Allah butuh dari kita-kita dan mereka. Enggak, sedikit pun tidak. Oh, bumi memberikan keuntungan kepada Allah. Tidak. Oh, manusia memberikan keuntungan kepada Allah. Tidak sedikit pun. Karena itu Allah menegaskan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Karena itu Allah mengatakan, wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak rela kekufuran untuk para hambanya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ketaatan, mencintai kebaikan, mencintai ketakwaan, membenci kekufuran, kefasikan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun banyak orang yang berusaha memadamkan cahaya Islam, tetap Islam akan tetap berjaya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam tadi itu. Walau karihal kafirun. Sekalipun orang-orang kafir membencinya. Kenapa? Allah mencintai keimanan, Allah mencintai keislaman, Allah mencintai ketaatan, Allah mencintai kebaikan, Allah mencintai ibadah. Kefasikan, kemaksiatan, kejelekan yang dibenci oleh Allah. Wa karraha alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah tidak senang. Allah membenci kepada kalian atau untuk kalian al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan dan kemaksiatan. Begitu juga di dalam ayat ini. Wala yardha li'ibadihil kufur. Kalau kita tidak mengkufuri Allah, mensyukurinya Allah, mensyukuri Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, kalau kita mensyukuri Allah, mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan Islam kita syukuri, kenikmatan Islam kita syukuri, menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan, yardahu lakum, Allah akan meridhai kalian. Nah, kalau diridhai oleh Allah, tempatnya itu adalah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati ula'ikahum khairul bariyah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyia rabbah. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah manusia-manusia yang baik. Balasannya mereka dari Allah adalah jannatu adnin, surga aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya, khalidina fiha abada, abadi selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha dari mereka, mereka pun ridha dari Allah. Tapi itu semuanya bagi siapa? Apakah sekedar beriman dan beramal saleh? Tidak. Liman khasyia rabbah. Bagi orang yang benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa terus-menerus menjalankan ketaatan, kebaikan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membencikan kemaksiatan di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Begitu juga Allah berikan kepada keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita dan umat Islam pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kualitas iman kita dan Islam, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.